Cihan Audi New Palapa. Kita setuju goyang damai, Mas. Coba angkat dua jarinya mana? Boleh lihat? Terima kasih. Kali ini lanjut bareng-bareng New Palapa. Bareng-bareng kompak.